السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja format kajian kita kali ini uraian cuman sekitar 40 atau 50 menit dan sisanya kita gunakan untuk tanya jawab, karena permasalahan muamalat atau permasalahan tentang muamalat al-maliyah lebih banyak kasus sebetulnya daripada uraian dan teori. Ya. Dan pun yang kita pelajari mulai dari diskusikan bersama dan kita baca bersama mulai dari kemarin hari sampai tadi subuh, yang kita baca kitabnya cuma sedikit, tetapi uraian kasus-kasus yang terjadi lebih banyak dan lebih dibutuhkan. Dan saya juga khawatir banyak jemaah yang marah atau dongkol kepada saya karena sering pertanyaan tidak bisa terjawab. Karena mungkin banyaknya, paling kalau dalam setiap acara baik di radio atau di TV, televisi roja, paling bisa 3-5 pertanyaan. SMS pun yang masuk sehari kadang tidak kurang dari 30 SMS menanyakan pertanyaan. Belum telepon lagi yang tidak terangkat. Jumlah telepon miss call mungkin bisa sampai 40-50 miss call per hari. Itu miss call saja yang terangkat. Jadi agar tidak kecewa antum dan bisa kita diskusikan bersama dan kita carikan solusinya, bila memang ternyata itu terlanjur kita menapak ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terbaik seperti dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul khata'ina at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah tawwabun, orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak ada kesalahan atas muka bumi Allah ini. Sampai pun para sahabat, kibar sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikenal sebagai ustur, sebagai legendaris. Bahkan kita mungkin menganggap dan membaca sejarah beliau adalah sebagai dongeng. Orang-orang yang pernah mengukir masa kelam sebelum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ada kasus-kasus yang terlanjur kita lakukan dalam muamalat ini yang setelah kita mengetahuinya, maka akan kita usahakan mencari solusinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita uraian pembuka dari kajian hari ini bertema tentang dampak harta haram. Dampak negatif, dampak buruk. Dampak baiknya tentu tidak ada. Yang ada adalah dampak negatif dan dampak buruk dari harta haram tersebut. Kita akan membahas masalah dampak karena permasalahan apakah yang ini haram atau tidak, itu nanti akan kita bahas dalam tanya jawab. Pertama, ikhwani wa akhwati fillah, seorang yang merupakan budak Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan budak dari harta benda. Dia tidak bisa hidup dengan tenang dan nyaman, baik jasmani maupun rohani dia, maupun akal fikirannya, bila dia adalah orang yang terlanjur memakan harta yang haram. Tidak bisa dihidup dengan tenang. Tidak dia bisa merasakan keindahan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia merasakan sebagian dari surga kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga nanti di akhir zaman. Inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah. Bahwa di dunia ini ada surga, orang yang tidak memasukinya dikhawatirkan dia tidak akan memasuki surga di akhirat nanti. Surga apa yang dimaksud ini? Adalah surga bahagia, al-unsu billah, bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahagia ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahagia ketika melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengkonsumsi, memakan, memakai dan menggunakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, memerintahkan para rasulnya dan memerintahkan kepada orang beriman. Sebelum Allah memerintahkan orang beriman, Allah memerintahkan para rasulnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha idni bima ta'amalu na'alim. Ya ayyuhar rusul, wahai seluruh para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah makanan yang baik-baik. Yang baik di sini maksudnya bukan gizi saja, tapi lebih dari itu adalah cara mendapatkannya dengan yang halal. Setelah Allah memerintahkan para rasul ini, Allah mengatakan wa'malu salihah, dan beramal salihlah kalian. Ini perintah kepada para rasul. Dan diikat kedua perintah ini, kulu minat tayyibat, i'malu salihah, diikat digabung dengan huruf waw al-ataf yang memfaedahkan mutlaqul jama', jama' berarti penggabungan. Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan, ini sebuah indikasi, sebuah pertanda bahwa kita tidak akan bisa atau akan sulit untuk beramal saleh bila kita tidak melakukan persyaratan sebelumnya, bila tidak digabung dua perintah ini, yaitu memakan makanan yang halal dan baik. Bila kita tidak merasakan, tidak bisa beramal saleh, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling mulia dan ibadah yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang pun tidak akan diperkenankan dari orang-orang yang memakan harta yang haram. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang seseorang laki-laki yutilus safar, melakukan perjalanan yang jauh. Ash'at, aghbar, rambutnya kusut dan pakainya berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkatkan kedua tangannya ke langit. Kemudian mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Rasulullah mengatakan wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab lah. Empat faktor doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi dia dalam keadaan safar, dan doa orang yang safar mustajab. Kemudian dalam kondisi dia berpakaian dan dalam keadaan yang lusuh, dianjurkan seseorang untuk menghadap Allah dalam keadaan seperti ini pada saat istighatsah. Pada saat salat istisqa kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang lusuh. Yarfa'u yadayhi ila sama', dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit. Dan Rabbakum hayyun karim, Allah jalla fi'ula segan kalau seorang hambanya meladahkan tangannya ke langit, kemudian yarudduhuma sifra, kemudian kedua tangan ini turun kosong, tidak mendapatkan apapun juga. Kemudian dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Rabb. Ilhah fid du'a, ini salah satu faktor doa dikabulkan. Alihu fid du'a ilhahlah, banyak-banyak meminta dan mengucapkan tawassul dengan nama Allah Rabb. Empat faktor untuk dikabulkannya doa. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, dan pakaiannya dari yang haram. Dan pun kalau dia diberi, kalau tadi dia mencari, sekarang dia diberi. Ada yang dicari dia sendiri, dan ada yang huziya, dia diberi makan. Dia tidak mencari, tetapi dia diberi makan, atau diberikan oleh tetangganya, atau diberikan oleh orang tuanya, atau adiknya, atau kakaknya. Huziya bil haram, diberikan makanan yang haram. Maka bagaimana mungkin diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya? Oleh karena itu, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar diijabahkan doanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Sa'ad, atid mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Ibnu Abi Hatim serta mensahihkan hadis ini, hadis mauquf terhadap Ibnu Abbas, atid mat'amak takun mustajab ad-da'wah, perbaiki makananmu dan niscaya doamu akan dikabulkan. Kemudian walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya seorang hamba memasukkan luqmah, satu suap dari yang haram ke dalam rongganya, ma yutaqabbalu minhu amal arba'ina yawman, tidak diterima amalannya selama 40 hari. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min as-suh wal riba fannahu awla bih, dan setiap hamba yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram dan riba, fannahu awla bihi, maka neraka jahannam Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk dia. Sehingga Ibn Abbas mengatakan bahwasanya innallaha la yaqbalu salata mri'in fi jawfihi haram, Allah tidak menerima salat seseorang yang memakan makanan yang haram. Salat, doa tidak diterima. salat tidak diterima. Ketika Anda berpuasa seharian menahan dari yang halal, lalu ketika ingin berbuka dan makan, berbuka dengan makanan yang didapatkan dengan cara yang haram, orang yang merugi seharian menahan yang halal, kemudian ketika berbuka, berbuka dengan yang haram. Apa makna dia berpuasa? Ketika dia ingin berzakat, dikatakan oleh para ulama, "Wa man kana maluhu kulluhu khabis fala zakata alaihi." Ini dikutip oleh Imam Nawawi dari beberapa para ulama Syafi'iyah. Barang siapa yang seluruh hartanya adalah harta yang haram, tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Kenapa tidak ada zakat bagi dia? Karena bukan 2,5% yang dikeluarkan, sisanya menjadi suci, bersih, tetapi 100%-nya dikeluarkan. Maka oleh karena itu tidak ada zakat dia. Karena zakat bermakna mensucikan harta, menumbuhkan harta. Itu harta yang disucikan, harta yang halal, bukan harta yang haram. Ketika dia melakukan ibadah haji dan berangkat melakukan ibadah haji, baru saja dia menginjakkan kaki di atas kendaraannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamnya, dan dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambut panggilanmu ya Allah. Fayunadi munadin, maka ada yang memanggil, la labbaik wa la sa'daik. Dikatakan kepada dia, tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Fa inna zadaka haram wa malaka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Karena sesungguhnya ongkos kamu berangkat ini adalah ongkos yang haram, dan hartamu adalah harta yang haram, dan hajimu tidak diterima. Ini baru langkah pertama kaki Anda naiki pesawat, sudah dikatakan. Lalu apa yang dilakukan sekarang? Tarik kaki Anda lagi pulang. Rugi Anda. Seorang yang berakal, bila Anda mengajukan permohonan pekerjaan, lamaran pekerjaan dan yang lainnya, atau lamaran untuk masukkan anak sekolah, baru keluar dari pintu rumah Anda ditelepon oleh pihak sekolah, jangan datang, sama sekali kami tidak akan menerima anak Anda. Datang juga Anda, dan pun dikatakan kalau datang tidak akan diterima, tidak akan dilayani. Daripada Anda menghabiskan bensin untuk ke tempat tersebut, mending istirahat di rumah. Maka orang yang cerdas, dia akan tahu bagaimana berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia merasakan hal-hal seperti ini, dia akan secepatnya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secepatnya dia bertobat kepada Allah dan tidak menunda-nundanya. Seperti yang pernah terjadi dengan Abu Bakar. Ketika diberikan makanan oleh budaknya, diriwayatkan ini dari Al-Bukhari dan Al-Bahaqi dalam sunannya juga dengan lafaz yang berbeda. Budak yang memberikan roti kepada Abu Bakar, biasanya Abu Bakar selalu menanyakan kepada budaknya, dari mana ini engkau dapatkan? Suatu ketika dia lupa menanyakan. Idza waqa'al qadar zalal hazar. Bila Allah ingin terjadi sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, hilang rasa waspada dan kehati-hatian dari manusia. Ketika biasanya sebelumnya Abu Bakar menanyakan kepada budaknya, pada saat ini lupa dia. Dan ternyata sekarang dia masuk ke dalam lubang. Setelah dimakannya roti tersebut, budaknya mengatakan, "Atadri ma hadha? Tahukah engkau ini makanan dari mana?" Terpelanjat Abu Bakar saya mengatakan, "Wa ma hu? Apa makan ini kau berikan ini?" Maka budaknya mengatakan, "Kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Wa ma uhsinul kahana illa anni khada'tuhu. Falaqiyani wa a'tani bidzalik fa hadha alladhi akaltu minhu." Kata dia, dahulu semasa jahiliyah, kata budak ini, aku pernah berpura-pura menjadi peramal nasib. Padahal aku tidak bisa meramal. Kecuali saya hanya membohongi dia. Dan begini kebanyakan para peramal tersebut. Dan seluruh peramal tersebut adalah orang seperti ini. Kalau saja dia memang pernah belajar ilmu ramal-meramal, jasanya adalah jasa yang haram, tidak halal, apalagi ini menjadi peramal gadungan. Ya. Di masa jahiliyah, tadi aku bertemu dengan dia, fa'atani bidzalik, lalu dia berikan upah dahulu yang saya ramal. Mungkin pada waktu itu dia bertemu dengan apa yang saya ramalkan, sehingga sekarang upahnya diberikan kepada dia. Lalu itulah tadi aku berikan makan kepada engkau. Maka Abu Bakar adkhala yadahu, masukkan tangannya seluruhnya, faqa'a, dan muntah. Keluar segala sesuatu dalam perutnya, bukan roti, semuanya keluar lagi. Sampai anaknya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Cukup wahai bapakku." Lalu kata Abu Bakar, "Kalau saya tahu bahwa nyawaku akan keluar bersama makanan tersebut, akan terus aku lakukan." Begini seorang muslim ketika mengetahui sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membiarkan berlama-lama berlarut di dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, di dalam makan makanan yang haram. Banyak jamaah, banyak kaum muslimin yang menanyakan, "Ustaz, saya bekerja di lembaga yang haram ini, saya tahu. Tapi saya tidak mungkin keluar hari ini, saat ini juga. Sampai berapa tempo waktu yang dibolehkan saya untuk berada di tempat pekerjaan ini?" Boleh Anda di sana selama Anda kuat menahan neraka Allah. Kalau tidak kuat, berhenti secepatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ibn Zanjuway dalam bukunya Al-Amwal, dari Abi Qais Malik bin Al-Hasan, dari Abdurrahman bin Ghanam Al-Ash'ari, dia mengatakan, seorang budak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia sedang memberikan susu kepada Umar yang diperahnya dari unta milik Umar. ketika budak ini memberikan susu, saat itu Umar mengingkarinya, menemukan sesuatu dalam hatinya ketidakenakan. Lalu menanyakan kepada orang tadi, budaknya, "Waihak, min aina laka hadza?" Dari mana ini engkau dapatkan susu ini? Faqal, ia berkata, "Ya Amirul Mukminin, inna an-naqa in falata waladuha 'alayha fa sharibaha fa hadibtu laka naqatan min malillah." Faqal, "Waihak, asqaytani nara." Budak ini mengatakan, ada seekor unta Baitul Mal yang anaknya pergi. Lalu aku perah susu dari unta tersebut. Dan sekarang susu dari unta Baitul Mal itu yang kuberikan kepadamu, engkau sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin kaum muslimin. Dijawab oleh Allah, oleh Umar bin Khattab, "Waihak, asqaitani naran." Celakalah engkau, engkau telah membeli minum kepadaku api neraka. Dan Umar tidak jadi meminumnya, karena dia tahu dan tidak kuat untuk meminum neraka Allah Jalla fi'ulah. Maka sungguh tega orang tua yang memberikan api neraka ke mulut anak dan istrinya. Setiap pagi dan petang diberikan kepada anak dan istrinya dan api neraka. Sering pertanyaan yang timbul dari orang-orang ketika mengetahui bahwa apa yang dilakukan selama ini dalam mencari harta diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengatakan, "Anda yang suka mengharamkan ini, apakah bisa memberi makan kepada kami?" "Ya, saya hari ini keluar. Tapi apakah Anda bisa menjamin nafkah saya dan istri dan anak saya?" Tentu jawabannya tidak, karena saya bukan Rob Anda yang akan menjamin nafkah untuk Anda dan anak istri Anda. Rob Anda yang akan menjaminnya. Dan ini diketahui oleh orang-orang kufar. "Fasayaquluna Allah, ولئن سألتهم من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون الله." Jika engkau tanya kepada orang-orang kafir, wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian di langit, dari langit dan dari bumi? "Fasayaqulun Allah." Mereka akan mengatakan, "Allah." Ini orang kafir Quraisy. Anda muslim, beriman Allah sebagai Rabb Anda dan mempercayai Muhammad sebagai Rasulullah yang menyampaikan ini kepada Anda. Ya Allah mengatakan, "Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak satu pun yang melata di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Perhatikan hewan melata di sekitar Anda. Tadi sini ada semut. Siapa yang beri semut, beritahukan kepada semut bahwa ini adalah makanan dia di sini. Entah dari mana dia datangnya. Radar dari mana dia dapatkan. bagaimana dia cara membuat radar tersebut, gelombang apa yang digunakan oleh dia untuk mengetahui di situ adalah gulan dan itu makanan dia. Pernahkah dia bersekolah untuk hal itu, bayar sekolahnya ataupun gratis? Wallazi qaddar fahada. Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah. Sucikan Rabb kalian yang Maha Tinggi. Di antara sifat Dia, wallazi qaddar fahada. Dialah yang menentukan dan memberikan hidayah. Hidayah ini hidayah ammah, petunjuk kepada setiap makhluknya di mana rezeki-rezeki mereka. Sekarang Anda yang dibayarkan oleh orang tua Anda bersekolah, belajar, menghabiskan waktu, sudah memiliki keahlian dan kemampuan untuk itu, masih bertanya, apakah Anda bisa menjamin rezeki saya? Mana ketawakalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketawakalan dimiliki oleh seorang wanita yang dengan ketawakalan ini, wanita ini mengukir sejarah mulia. Wanita ini membuat syariat, membuat sebuah amalan yang sampai hari ini dilakukan oleh manusia, kaum muslimin. Ummu Ismail Hajar, ibu dari Ismail Hajar, ketika dibawa oleh Ibrahim, istrinya Hajar ini, dengan anaknya Ismail ke Mekah, di tempat tersebut tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan, sebuah lembah. Dari Palestina berjalan kaki sampai ke Mekah. Sesampainya di sana, dia hanya meninggalkan jiraban min tamrin, satu jirab ukuran kantung berisi kurma, wasiqa'an fihi ma', dan satu kantung lagi berisi air minum. Dan di tempat ini tidak ada tanaman, tidak ada manusia. Thumma qafa Ibrahim muntaliqa. Sampainya di sini, anaknya satu-satunya yang lama dinanti-nanti sekarang ditinggalkan dengan ibunya di tempat ini. Berpaling dan meninggalkan, berjalan langsung menuju Palestina. Tentulah Hajar, ibu dari Ismail, tabi'athu, mengikuti suaminya dan mengatakan, ya Ibrahim, aina tazhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, kau mau pergi ke mana dan kau tinggalkan kami di lembah ini, yang di lembah ini tidak ada manusia dan tidak ada syai', sesuatu pun tidak ada. Jangankan manusia, syai' pun tidak ada, rumput pun tidak ada yang bisa dimakan. Berkali-kali dia mengatakan demikian, Ibrahim tidak menjawab dan pun tidak menoleh ke belakang. Sekarang Ummu Ismail tahu dan mulai faham, mulai sadar apa yang terjadi. Tidak mungkin suaminya yang baik hati ini, yang baru dikaruniai anak, yang lama dinanti-nanti, yang sangat disayanginya, mau berbuat setega ini. Kalau bukan sesuatu hal yang lebih besar lagi, ketaatan kepada Allah. Ini dia kebahagiaan. Ketika ketaatan kepada Allah mengalahkan kecintaan dan rasa sayang kepada selain Allah. Karena dia tahu sekarang Ibrahim sedang menikmati taat kepada Allah dengan melakukan perintahnya ini. Dan dia mengatakan sambil menebak dan sambil yakin akan tebakannya adalah benar, Allahu alladhi amaraka bihadha. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Qala na'am. Ibrahim berkata, iya. Qalat. Maka Ummu Ismail dengan tegas dan ketawakalan yang tinggi, idzan la yutayyi'una. Kalau betul demikian, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya akhi, kalau Anda mengetahui dan pasti nasnya bahwa Allah mengharamkan apa yang sedang Anda lakukan sekarang, dan dari ini sumber kehidupan Anda, apakah Allah yang mengharamkan tersebut akan menyia-nyiakan Anda ketika Anda taat kepadanya? Tidak. Tidak akan mungkin. Kalau saja Allah memberikan rezeki kepada orang kufar, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang memerangi Allah di pagi dan petang, yang durhaka kepada Allah setiap saatnya, diberikan rezeki oleh Allah juga. Diberikan mereka makanan juga dan harta juga. Sekarang ketika Anda taat, Anda berburuk sangka kepada Allah, tidak akan memberi Anda rezeki. Tidak mungkin ini. Tetapi bersabarlah. Karena memang ketawakalan kepada Allah yang merupakan bagian dari a'malul qulub, bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'malul qulub, perbuatan hati. Tidak bisa Anda mengatakan kami bertawakal dan Anda belum diuji. Ketawakalan yang Anda katakan ini, Anda ambil langkah ini, akan diuji satu persatu sebagaimana Allah menguji Hajar Ummu Ismail. Tidak langsung ketika dia mengatakan kalau dengan demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak langsung makanan keluar dan minuman keluar. Mulai dia sudah menghadapi ujian. Suami sudah pergi dan sisa makanan yang tinggalkan suami bekal habis sudah. Anak yang disusui tadi kehausan, dan susu yang diberikan kepada anak pun sudah kering. Bagaimana perasaan seorang ibu melihat anaknya yang merah, menangis, kehausan, dan kelaparan? Apakah kemudian dia mencela, menggerutu, dan menolak takdir Allah, dan tidak patuh lagi kepada Allah, dan menyesali bahwa tadi kenapa dia mau ditinggalkan di sini oleh suaminya? Tidak. Tidak. Dia berusaha naik ke bukit Safa, melihat ke kanan dan ke kiri, mencari manusia yang bisa minta bantuan. Tidak ada. Turun lagi, ini dalam keadaan haus. Turun lagi dan berlarian di lembahnya. Naik ke bukit Marwa, melihat ke kanan dan ke kiri, dan tidak menemukan manusia seorang pun juga. 7 kali dia melakukan hal ini. Saat sekarang saja, di mana tempat sa'i ini telah dikondisikan dengan senyaman mungkin dan ada AC-nya, orang akanlah melakukan sa'i tersebut yang jaraknya yang datar sekitar 700 meter dikali 7, 5 kilometer itu datar, apalagi kalau naik turun gunung dan lembah. Tetapi bersabarlah Anda bila mendapati ujian. Bila ujian semakin berat, semakin berat, semakin berat, dan semakin berat, ketahuilah, sebentar lagi jalan keluar dan kemudahan terbuka di depan mata Anda. Ishtaddi azmatu tan fariji. Silahkan bencana semakin berat, karena engkau akan berakhir. Bukankah terbitnya fajar yang terang itu setelah malam yang sangat begitu gelap? Bersabarlah dan bertahan. Semoga Allah memberikan jalan keluar cepatnya kepada Anda. Ajilan. Ajilan. Bila tidak diberikan di atas dunia, Anda akan diberikan nanti di akhirat kebahagiaan ini. Setelah dia sa'i berlarian sebanyak 7 kali di Bukit Marwa, dia mendengar satu gerakan. Malaikat yang mengepakkan sayapnya ke tanah, dan dari sana keluar air. Kemudian dia turun dan air tersebut karena sedikit maka dipagari dengan tanah digundukkan, pasir digundukkan oleh Ummu Ismail ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rahimallahumma Ismail. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Ibu Ismail. Begini adab bila orang terlanjur berbuat khilaf. Sekarang ada kesalahan yang dilakukan oleh Ibu Ismail, yaitu dia mengemagari air tersebut dengan pasir. Rasulullah mengatakan, "Lau lam taghrif minal ma' lakanat zanzam 'ainan ma'inan." Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kalaulah Hajar Ummu Ismail tidak memanggarinya, maka zam-zam itu bukan lagi sumur, tetapi mata air yang airnya mengalir bagaikan mata air yang mengalir di sungai. Ainan ma'inan. Beliau mendoakan, Ya Rahamullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati. Bila ada pendahulu Anda, orang tua Anda, kakek Anda, guru Anda yang tersalah, khilaf, doakan, Ya Rahamullah. Ini adab walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, dan orang-orang generasi yang datang setelah itu mengatakan, Ya Allah, ampun dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami daripada orang-orang yang dari orang-orang yang beriman. Kemudian dia minum dari zam-zam tersebut dan menyusukan kembali anaknya. Lalu wanita yang mutawakkil ala Allah, mutawakkilah ala Allah ini, yang keimanannya kuat kepada Allah dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi ini, mendapat kabar gembira di mana mereka tersebut mengatakan kepadanya, la takhafud dhay'ah, jangan khawatir engkau akan tersia-siakan. Fa innaha huna baitullah, di sini nanti akan ada baitullah. Yabni hadzal ghulam wa abuhu, yang akan dibangun oleh anak ini nanti dan bapaknya. Wa inna Allah la yudhi'u ahlah, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ahlah, keluarganya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada-Nya. Ketika Anda meninggalkan yang haram, maka yakinlah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan Anda. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat taat kepada-Nya. Dan ketika itu Anda lakukan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada Anda di dunia sebelum di akhirat. Semoga ini pembuka dari kajian kita hari ini dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.